Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله، تكلمنا بالأمس عن اختلاف العلماء عن المساقاه والمزارعة. منهم من يقول أن المساقاه أمر يخالف الأصل، ويخالف الأصل في المعاملة، وهو ماذا؟ الجهالة. Sudah kita bahas kemarin al-jahalah fi al-ujrah, kamu dapat setengah. Fadhanna haulai minhum man Abu Hanifah wa minhum Zahiriyah naam wa ba'd Syafi'iyah yarawna anna hadhihi al-mas'alah تخالف الأصل وهو العلم. الأصل في المعاملة العلم، وفي المساقة والمزارعة هناك شيء من الجهالة يقولون. لذلك يقول أبو حنيفة لا يجوز البتة، tidak boleh sama sekali مساقة. وثاني يقول من ظاهرية لا يجوز إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود، وهو في ماذا؟ النخل فقط، pada pohon korma saja، tidak boleh lebih، karena hukum asalnya tidak boleh. والشافعي رحمه الله زاد مع النخل الكرم. Sahih. Baik, hadhihi thalathatu aqwal asluha min hadha li'annahum yarawna al-jahalah fi hadhihi al-mu'amalah. Wa dhahaba al-Imam Ahmad. Sekarang pendapat yang berikutnya. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila jawaziha. Imam Ahmad berpendapat bolehnya musara'ah. Saya ulangi, musaqah dan muzara'ah. Fi kulli ma lahu thamarun ma'kul. Boleh pada semua pohon yang berbuah, yang bisa dimakan buahnya. Bal alhaqa katsirun min ashabihi. Bahkan diikutkan oleh para pengikut-pengikutnya atau kebanyakan pengikut-pengikutnya. Malahu waraqun aw zahrun muntafi'un bihi maqsud. Bahkan pengikut-pengikutnya kebanyakan berpendapat boleh juga pada semua pohon yang punya daun, yang punya bunga, yang punya sesuatu yang bermanfaat dan dimaksud. Perhatikan kata-kata ini. Ucapan pertama dari Imam Ahmad rahimahullah, boleh pada semua pohon yang berbuah dan dimakan buahnya, makul. Boleh fi kulli sa'iris syajar, seluruh pohon yang lahu samarun makul, yang punya buah dan bisa dimakan. Baik, kata-kata ini benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat? Benarnya benar, tapi kurang tepat. Mengapa? kalau pohonnya pohon pacar, tahu pohon pacar? Kalian tahu? Pohon pacar itu daunnya diambil, ditumbuk, kemudian ditempel di kukunya jadi kuning nanti. Dan biasanya orang-orang Arab memakai untuk menghiasi para wanita di tangannya atau di kakinya. Yang diambil apanya itu? Daunnya. Apakah buahnya dimakan? Tidak. Pertanyaannya, kalau dengan pendapat Imam Ahmad, boleh pada semua pohon yang berbuah dan bisa dimakan. Berarti pada pohon pacar enggak boleh dong muzara'ah. Kamu olah pohon pacar saya, sampai nanti hasilnya kita bagi. Enggak boleh, karena enggak ada buah yang bisa dimakan. Iya kan? Berarti kurang luas ungkapan Imam Ahmad ketika mengatakan dengan kalimat, pokoknya semua pohon yang berbuah dan bisa dimakan buahnya. Maka pengikut-pengikutnya memahami maksud Imam Ahmad rahimahullah. Artinya maksud beliau adalah hasilnya. Yang ada hasilnya walaupun bukan buah. Oleh karena itu lihat kalimat selanjutnya. Bal al-haqa, bahkan diikutkan oleh kebanyakan pengikut-pengikutnya, pengikut Imam Ahmad, menyertakan pula bukan hanya yang berbuah tapi memiliki warok daun yang bermanfaat atau memiliki bunga yang bermanfaat. Kenapa jauh-jauh ke pohon pacar? Daun teh. Aha. Mudah kan? Diambil apanya itu pohon teh? Diambil daunnya kan? Sampai gunung di puncak itu tertutup dengan pohon teh. Siapa yang garap? Siapa yang punya? Yang garap dan yang punya orang yang berbeda. Bolehkah muzara'ah atau musaqah pada pohon teh? Boleh apa enggak boleh? Kalau dengan bahasa pertama, boleh pada semua pohon yang berbuah dan bermanfaat buahnya. Teh enggak berbuah dan enggak dimanfaatkan buahnya. Beda dengan kopi. Kalau kopi dari buahnya. Baik. Sehingga murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya dari para ulama Hanabilah berkata, bukan hanya berbuah dan bermanfaat buahnya. Pokoknya yang memiliki hasil, apakah daun yang bermanfaat ataupun bunga yang bermanfaat. Daun yang bermanfaat bisa teh, bisa pacar, daun pacar, dan lain-lain. Bunga, apa ada pohon yang dibikin kebun karena diambil bunganya? Ada gak? Ada juga. Nama kerennya apa itu? Yang merah warnanya asem rasanya, itu bunga. Rosella. Tahu rosella? Rosella diambil bunganya. Dan bunganya itu yang dipakai untuk dibikin manisan. Melati juga dimanfaatkan untuk campuran teh. Bolehkah muzara'ah dan musaqah pada kebun melati dan kebun rosella? Ya juz amla ya juz? Ya juz. Pokoknya ada hasil yang bermanfaat. Boleh kerjasama syirkah. Untuk menunjukkan bahwa pendapat kedua ini berbeda dengan pendapat pertama. Pendapat pertama walaupun berbeda-beda sedikit, tapi intinya sama, menganggap musaqah dan muzara'ah ada syai'un majhul, tidak jelas. Separuh, separuhnya berapa wallahu a'lam, ketidakjelasan katanya. Tetapi pendapat kedua ini menyatakan boleh seboleh-bolehnya semua pohon boleh. Pohon yang bermanfaat, yang diambil manfaatnya, apakah buah-buahnya atau daun-daunnya atau bunga-bunganya, terserah, pokoknya bermanfaat, maka bagi hasil. Pendapat kedua dari pendapat kedua, ucapan kedua dari pendapat kedua, ucapan Imam Malik rahimahullah. Wa dhahaba Malikun ila jawaziha fi kulli ma lahu aslun tsabit. Kata beliau, boleh melakukan muamalah apapun pada segala apapun yang memiliki dasar yang kuat. Fahiya rukhsatun indahu 'ammah fi kulli dzalik. Maka Imam Malik berpendapat bahwa itu rukhsah, keringanan, dibolehkan pada segala sesuatu yang bermanfaat. Baik. Wal haqqul ladzi la syakka fi. Sekarang diterjih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang lebih kuat pendapat pertama apa pendapat kedua? Wal haqqul ladzi la syakka fihi. Yang benar, yang tidak ada keraguan padanya, annal hukma syamilun likulli ma fihi naf'un maqsudun minal asjar. Yang benar adalah bahwa hukum ini dibolehkan musaqah dan muzara'ah, syamilun likulli ma fihi naf'un maqsud, dibolehkan pada semua apa yang memiliki hasil dari manfaat yang dituju dari pohon-pohon. Ini lebih bagus kata-katanya karena mencakup tiga-tiganya. Naf'un maqsudun minal asjar. Semua pohon yang bermanfaat, yang manfaatnya dituju, diharapkan. Berarti bisa buah, bisa bunga, bisa daun, bisa apa lagi? Hah? Masa cuma itu? Kalau mereka menanam pohon jati buat apa? Kayunya. Kayu jati mahal. Kamu pelihara, kamu urusi kebun jati saya, nanti ketika sudah dipanen kita bagi hasil. Ya jus? Ya jus. Walaupun tidak diambil buahnya, enggak diambil daunnya, enggak diambil bunganya, tetapi ada naf'un maqsudun, ada manfaat yang dituju, yaitu kayu-kayunya. Baik. Li'anna al-hadis warada bis-samari wa huwa 'am. Karena hadisnya menyebutkan dengan samar. Fa huwa 'am. Mungkin kamu akan bingung, kok buah dikatakan 'am? Wa huwa 'amun fi kulli tsamarin. Maka karena kata-katanya samar, berarti umum pada semua samar. Makna samar adalah hasil. Kalau hasil, bisa kayu, bisa daun, bisa pohon, bisa buah, bisa bunga, bisa apapun yang menghasilkan. Mana buktinya bahwa samar bermakna hasil? Nah, amalun saleh samar al-iman fil qalb. Sahih? Amalan soleh itu adalah samar dari keimanan yang ada dalam hati. Iman di dalam hati, simarnya adalah hasilnya. Baik, sehingga tidak mesti buah. Walaupun sering diterjemahkan maknanya buah, tetapi am maknanya adalah hasil yang didapat, hasil yang dicapai. Baik. Waman khassasahu fa'alaihi dalil, walianna hadainil aqdaini min uqudil musyarakah. Siapa yang mengkhususkan buat pohon korma saja atau mengkhususkan buat karung saja, tidak boleh yang lain, fa'alaihi dalil, maka dia harus mendatangkan dalil. Walianna hadainil aqdaini min uqudil musyarakah, karena akad ini, dua akad ini, musaqah dan muzara'ah, kedua-duanya dari uqudus syirkah, bukan jual beli. Syirkah adalah kerjasama dalam satu usaha. Uqudul musyarakah allati ja'at 'alal aslil maqis. Sedangkan hukum syirkah telah datang sesuai dengan asalnya yang dikiaskan dengannya. fahiya ma'lumatul amal wal jazai alaih, maka sudah sama diketahui kerjaannya dan diketahui hasilnya pula. Ini jawabannya. Berarti apa alasannya bahwa pendapat kedua lebih kuat? Pertama, karena Nabi menyatakan dengan samar, sedangkan samar am, karena maknanya hasil, hasil yang didapat. Apakah hasil berupa buah, apakah hasil berupa biji-bijian, apakah hasil berupa daunnya, apakah hasil berupa sayurnya, berupa akarnya, ada di belakangnya. Ubi-ubian dari akar, ubi jalar, ubi kayu, ubi apalagi. Nah, pokoknya hasil. Sehingga siapa yang menghususkan, wahai Abu Hanifah, wahai Daud al-Zahiri, alika dalil, atasmu harus bawa dalil. Mana dalil menghususkan? Nabi mengatakan hasil yang didapat, hasil yang didapat. Alasan kedua, pendapat kedua lebih kuat adalah karena ini bukan jual beli. Kalau jual beli, syarat utamanya adalah al-ilmu bil mabi' wal ilmu bis saman. Kalau jual beli harus diketahui jelas barangnya dan harus diketahui jelas harganya. Maka kalau dikiaskan ke sana ya salah, karena ini bukan jual beli. Ini adalah syirkah. Maka kiaskannya dengan dalil-dalil syirkah. Dalil-dalil syirkah banyak. Bahkan dalam Al-Quran tentang Al-Khulata. Al-Khulata itu orang yang kerjasama. Ini syirkah. Tidak boleh yabghi ba'duhum ba'dha. Tidak boleh saling mendolimi. Harus bersama-sama untung, bersama-sama buntung. Jadi kalau untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi, itu adil. Karena kerjasama, bukan jual beli. Kalau kerjasama, ya mari kita usaha, hasilnya kita bagi bersama. Wifqal qiyas, sesuai dengan qiyas. Ini juga kerjasama. Saya punya tanahnya, kamu punya keahliannya. Mari kita garap sawah ini, sawah saya ini. Kamu yang garap, kita bagi hasil. Ini syirkah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa pembagiannya adalah dengan separuh, setengah, sepertiga, sepersepuluh, seperenam. Makanya begitu. Entah hasilnya berapa, dibagi dua, banyak ataupun sedikit. Karena itu kerjasama. Barakallahu fikum. Kalau itu syirkah kerjasama, maka sangat cocok dan sesuai dengan aslul maqis, hukum asal yang dikiaskan dengannya. Wa taqaddama anna raddan nususis sahihah bidakwa mukhalafatiha lil usul da'wa batilah. Alasan ketiga, anggapan kamu ada hadis yang bertentangan dengan al-asal, itu anggapan batil. Tidak mungkin hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih. Tidak ada. Ini alasan yang tidak benar. Oh, ini bertentangan dengan asal. Asalnya dari mana? Dari hadis. Masa hadis Nabi bertentangan dengan hadis Nabi? Dua-duanya sahih. Kalau Nabi membolehkan yang ini, berarti tidak bertentangan dengan yang ini. Bagaimana dikatakan bertentangan? Barakallahu fikum. Ini alasan ketiga. Raddan nususis sahihah, menolak nas-nas yang sahih dengan anggapan menyelisihi usul, itu adalah anggapan batilah. Li'anna al-hadis wal asl fil ahkam, karena hadis itu sendiri adalah al-asl. Sahih? Kamu bilang menyelisihi al-asl, emang asal yang kamu maksud dari mana sih? Dari hadis, kata mereka. Tayyib, ini juga hadis, berarti ini juga asl. Ini juga asal. Sahih? Masa asal bertentangan dengan asal? Tidak mungkin. Berarti kita yang salah paham. Ini al-asal fil bay', harus ada kejelasan, tidak boleh jahalah. Sedangkan ini al-asl fi syirkah. Ini al-asl fi syirkah. Berbeda keadaannya. Fa kaifa yumkin li ahadin yu'azzimni nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin seseorang yang memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, an yubiha li nafsihi, membolehkan bagi dirinya, radda kalamihi al-asl, menolak ucapannya karena bertentangan dengan asl yang dia anggap sebagai asl. Bolehkah menolak hadis karena dianggap menolak atau bertentangan dengan hadis yang lain, padahal kedua-dua hadis itu sahih? Wa hadha 'amaluhu 'amilahu wa 'amila khulafa'u min ba'dih. Ini adalah pendapat yang dipakai oleh para sahabat dan dibolehkan oleh khalifah dan khalifah yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Lam yunsakh wa lam yughayyar hukmullahi fiha. Tidak dibatalkan hukumnya, tidak dimansuhkan, tidak berubah hukum Allah padanya. Ada alasan keberapa? Keempat. Amal salaf. Amal salaf. Para sahabat membolehkan syirkah pada sekian banyak pertanian dan perkebunan. Enggak ada yang menentang. Dari mulai zaman Nabi sendiri terjadi sampai di zaman Khalifah Abu Bakar, sampai zaman Khalifah Umar, sampai zaman Khalifah Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum, enggak ada yang menentang, enggak ada yang melarang. Walhamdulillah rabbil alamin. Berarti alasan keempat ini amalus salaf. Membolehkan syirkah dalam perkebunan dan pertanian dengan bagi hasil. Dengan bagi hasil. Wa tamassaka haula'i bi muamalatin nabiy sallallahu alaihi wasallam li yahudi Khaybar. Fa innaha qadiyatun mashhuratun la taqbalu ar-radd wa la at-ta'wil. Dan mereka juga berpendapat, berpegang dengan muamalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Yahudi di Khaybar. Fa innaha qadiyatun mashhura. Karena ini adalah permasalahan yang terkenal, tidak bisa ditolak. La taqbalur radd, tidak bisa ditolak. Wala ta'wil, dan enggak bisa ditakwilkan. Walida faqad istamarrat hadhihi almuamalah mundu uqidat. Oleh karena itu, muamalah seperti ini, yakni syirkah dengan bagi hasil, terjadi. Istamarrat, berlangsung terus. Mundu uqidat, sejak awal dilakukannya kepada Yahudi, hatta ajlahum Umar, hingga diusirnya Yahudi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa bihadha yatahaqqaq annaha lam tunsakh wa lam tubaddal. Berarti jelas yang demikian tidak dinasakhkan, tidak dibatalkan, dan tidak dirubah hukumnya. Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Sah? Artinya apa? Yahudi tadi melakukan kerjasama dengan kaum muslimin sejak Rasulullah masih hidup sampai wafat, sampai diganti oleh khalifah Abu Bakar, sampai diganti oleh khalifah Umar. Dan ketika Umar mengusir Yahudi, itu pun bukan berkaitan dengan muamalah tadi. Muamalahnya tetap dibolehkan dan tetap dilakukan oleh para sahabat, yaitu dengan cara bagi hasil. Nah, bagaimana kisahnya Umar bin Khattab dalam khilafahnya? Kita baca tarikh al-khulafa. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.